Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, Faminal adillati ala husuli hadihir ru'yati lil mu'minina ma dhakarna min hataynil ayataini. Maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan terwujudnya melihat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman adalah apa yang telah kami sebutkan berupa dua ayat ini. Wa minha aydan qawlullahi tabaraka wa ta'ala. Dan di antara dalil-dalil tersebut juga adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna dan ziyadah. Al-husna hiyal jannatu. Al-husna adalah al-jannah. Wa ziyadatu an-nazaru ila wajhillahil karimi. Sedangkan az-ziyadah, tambahan, adalah melihat Allah, melihat wajah Allah yang maha mulia. Wa qad rawal imam muslimun min hadithi Shuhaibin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sungguh al-imam muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala." Turiduna syai'an azidukum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni jannah telah masuk ke dalam jannah, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nari. Maka mereka penghuni jannah mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Qala fayakshiful hijaba فَمَا عُطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Thumma tala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, maka Allah azza wa jalla pun menyingkap hijab, lalu tidaklah mereka penghuni jannah diberi sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka azza wa jalla. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membaca firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. فهذا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الزيادة. Maka ini berasal dari penafsiran Nabi عليه الصلاة والسلام terhadap kata ziyadah di dalam ayat tersebut. فَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَقُولُ لَهُمْ تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya mereka setelah Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam jannah, Allah Azza wa Jalla berkata kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nari. Maka mereka penghuni jannah mengatakan, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Hadza kulluhu fawzun 'azimun. Ini semua adalah sebuah keberhasilan yang besar. Wa tabyidul wajhi isyaratun ila qawlillahi tabaraka wa ta'ala yawma tabayaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Dan diputihkannya wajah merupakan isyarat kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya, pada hari tatkala wajah-wajah memutih dan wajah-wajah yang lain menghitam. Tabyaddu wujuhul mu'minina wa taswaddu wujuhul kafirina wal munafiqina. Wajah-wajah orang-orang yang beriman memutih dan wajah-wajah orang-orang kafir serta orang-orang munafik menghitam. Na'udzubillah. Wahada mithlu qawlihi ta'ala wujuhun yawma idhim musfirah dahikatum mustabashirah ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. dan ini semisal dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria, dan wajah-wajah yang lainnya pada hari itu tertutup debu, tertutup kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. فَمِنْ أَعْظَمِ نَعِيمِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ وَأَجْزَلِهَا أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِرُؤْيَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi hamba-hambanya yang beriman di dalam jannah, dan termasuk di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang paling melimpah adalah Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada mereka, orang-orang yang beriman di dalam al-jannah, untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama yarawna na'iman afdala min an yaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala. Maka tidaklah mereka melihat satu kenikmatan pun yang lebih utama daripada melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Fal jannatu wa ma fiha min hurin wa qusurin wa anharin ila akhirih. Kullun na'imin ladhi fiha yataqasaru an yasila ila ni'mati ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka al-jannah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik berupa bidadari, istana, sungai, dan yang lainnya, seluruh kenikmatan yang ada di dalam al-jannah tidak mampu untuk sampai kepada kenikmatan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minal adillati kadzalika, dan di antara dalil-dalil pula yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah, anna as-sahabata ridwanullahi alaihim sa'alu Rasulullah alaihi salatu wassalamu, hal nara rabbana yawmal qiyamati. Bahwasanya para sahabah radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah kami akan melihat Rabb kami? Apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti? Dan tidaklah mereka bertanya dengan pertanyaan ini melainkan karena kerinduan mereka yang begitu besar untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, hal tudaruna fi syamsi, laisa dunaha sahabun. Qalu la ya Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, apakah kalian memadaratkan orang lain tatkala melihat matahari yang tidak ada awan pun yang menghalanginya? Mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tudarruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun. Qalu la ya Rasulullah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian memadaratkan orang lain tatkala melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan yang menghalanginya? Mereka para sahabah mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadzalika. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, maka demikian pula sungguh kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas tanpa berdesak-desakan satu dengan yang lainnya. Fahada tashbihun lirru'yati birru'yati la lil mar'i bil mar'i. Maka ini merupakan penyerupaan melihat dengan melihat, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Yaitu Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat matahari maupun bulan dengan jelas di kehidupan dunia ini. Dan bukanlah maksud beliau menyamakan Allah Ta'ala dengan matahari maupun bulan. Kama asyara as-Sabuniyyu ila hada. Sebagaimana Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu Ta'ala mengisyaratkan kepada hal ini. فالرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد لهم أن الله يرى حقيقة رؤية حقيقية. Maka Rasul عليه الصلاة والسلام menguatkan bagi para sahabah bahwasanya Allah Azza wa Jalla benar-benar akan dilihat ru'yatan haqiqiyatan, dengan penglihatan yang hakiki. Fakama la nashukku wa la natadarru fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahabun wa ru'yatil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun kadzalika narallaha tabaraka wa ta'ala fid daril akhirati. Maka sebagaimana kita tidak ragu dan kita tidak saling memadaratkan dalam melihat matahari yang tidak ada awan yang menghalanginya. Dan dalam melihat bulan pada malam purnama, yang tidak ada awan yang menghalanginya, maka demikian pula kita akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di kehidupan akhirat. Fahada kama qulna tashbihun lirru'yati birru'yati. Maka ini sebagaimana telah kami katakan, merupakan penyerupaan melihat dengan melihat. Wa hadha tamthilu min ar-rasul alaihi salatu wassalamu ta'kidun li ikhbati anna al-mu'minina yarawna rabbahum. Dan permisalan ini dari Rasul alaihi salatu wassalam menguatkan penetapan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka. فَمَثَّلَ لَهُمْ بِأَوْضُحِ الْأَشْيَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى هُنَاكَ أَيُّ شَكٍّ يُسَاوِرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mempermisalkan bagi mereka para sahabah dengan perkara yang paling jelas, agar tidak tersisa di sana kerugian, keraguan sedikit pun yang menimpa orang-orang yang beriman dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Wa fi hadithi Jaririn annahu sallallahu alaihi wasallama nazara ilal qamari laylatal badri qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara la tadammuna fi ru'yatihi. Dan di dalam hadith Jarir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melihat bulan di malam purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Wa ahadithu kathiratun jiddan balagat haddat tawaturi. Dan hadith-hadith sangat banyak mencapai tingkatan mutawatir. Minhal ahadithu allati dhakarnaha. Di antaranya hadith-hadith yang telah kami sebutkan. Fahiya kathiratun jiddan. Maka hadith-hadith tersebut yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di kehidupan akhirat sangat banyak. Wala yungkiruha illa kafirun. Dan tidaklah mengingkari hadis-hadis tersebut melainkan orang yang kafir. Na'udzubillah. In anna salafa kaffaru man ankara ru'yatallahi. Karena sesungguhnya salaf mengkafirkan orang yang mengingkari bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat di kehidupan akhirat nanti. Li'annahum ankaru umuran mutawatiratan. min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Karena sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, mereka telah mengingkari perkara-perkara yang mutawatir dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.